الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان لا في مكة فحسب. Yang wajib atas seorang adalah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat nikmat-nikmat Allah kepada dia di kulli makan, di semua tempat. Bukan hanya semata di Mekah, di semua tempat. Apabila duna walillahi alhamdu al-yawma min amani biladil Arab, negeri kita, yakni Saudi, mas beliau rahimahullah ta'ala, walillahilhamd al-yawma, pada hari ini, yakni pada saat ini, masa ini, ada di antara negeri yang paling aman di alam ini. Itu nikmatul aman. Wa hiya min ashaddi biladil alam ragadan wa aisha. Dan juga negeri ini, negeri Saudi masa beliau rahimahullah, ada negeri di alam ini yang paling banyak melimpah kenikmatan kehidupannya. Ini nikmat yang kedua, nikmat rizq. At'amanallahu ta'ala binaju wa manana minal khawf. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita makan dari rasa lapar dan memberikan keamanan kepada kita dari rasa takut. Fa'alaina nashkur hadhi ni'mah. Maka wajib atas kita untuk mensyukuri nikmat ini. Wa nata'awana al birri wa taqwa wa ala al-amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa ala da'wati ila Allah ala basiratin wa ta'annin wa tathabbutin wa nakuna ikhwatan mutalifin. Dan wajib atas kita untuk berta'awun, saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Ta'awun, saling tolong menolong dalam melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dan ta'awun ala da'wah, berta'awun dalam da'wah ila Allah di atas basirah, dengan ta'anni dan tasabbut. Tidak tidak tergesa-gesa dalam bersikap, berkata, berucap, dan tersabut, senantiasa berupaya tersabut memastikan keabsahan satu berita. Dan wajib atas kita untuk menjadi ikhwatan muta'alifin, menjadi ikhwah yang saling rukun. والواجب علينا ولا سيما لطلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم أن يجلسوا للتشاور والمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول التي يقصد منها الوصول إلى الحق. Dan wajib atas kita, terutama kita para talabatul ilmi, para penuntut ilmu, jika mereka berselisih di antara mereka, wajib untuk duduk bermusyawarah, duduk untuk diskusi dengan hadiah, yakni dingin tidak, dengan suasana panas yang diinginkan dari munakasah tersebut sampai kepada al-haq. Wa mata tabayyana al-haqqu lil insan wajib alaihi ittiba'u wa la yujuzu an yantashir ra'yi. Dan kapan saja al-haq telah jelas pada seseorang, maka wajib dia mengikutinya. Ketika ternyata pendapatnya salah, pendapatnya keliru, ternyata kebenaran itu menyelisihi pendapat dia, maka wajib dia mengikuti kebenaran. Tidak boleh dia berupaya membela pendapatnya yang salah. Liannahu laysa musyarri'an wala ma'suman hatta yaqula inna ra'yahu as-shawab. Karena dia bukan pemberi pembuat syariat. Dia bukan seorang yang maksum. Ya, sehingga berkata bahwasanya pendapatnya pasti benar. Tidak mungkin salah. Wa la ma'adahu wa khata. Bahwa pendapat selain dia mesti salah. Tidak boleh demikian. Al-wajib ala insan al-mu'mini an yakuna kama arada Allah minhu. Yang wajib atas seorang insan yang beriman, dia senantiasa berbuat, bersikap seperti yang Allah inginkan darinya. Yaitu dalam ayatnya, wa ma kana al-mu'minu wa ma kana li-mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man yasi Allah rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu, ia memiliki pilihan yang lain. Urusan mereka. Mesti ketika telah ada al-haq jelas dari Allah dan Rasulnya dalam melakukan sunnah, maka dia wajib untuk mengikutinya. Ia memilih yang lain. Wa man yasilla rasula, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, membangkangnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sehingga tadi yang wajib adalah ketika jelas al-haq berbeda dengan pendapat dia, segera dia mengikuti al-haq. Jangan berupaya membela diri, membela pendapatnya yang dia tahu menyelisihi al-haq. Amma qala al-insani yantasilu li ra'yihi wa yasiru ala ma huwa alayhi wa tabayyana lahu annahu batilun fa hadha khata wa hadha min dabil musyrikin alladziina abau an yattabi'u ar-rasul. Adapun keadaan seorang berupaya membela pendapatnya, tetap ngeyel dengan apa yang sedang dia di atasnya, walaupun telah jelas bahwasanya dia salah, pendapatnya batil. Tidak satu kekeliruan. Itu adalah jalan yang orang musyrikin yang enggan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maqalu, dan mereka berkata, inna wajadna aba'ana ummatin wa inna ala tharihim muhtadun. Ketika didawahi Rasul, diajak kepada al-haq, mereka membangkangnya dengan menyatakan, kami dapati ayah-ayah kami ada ummatin, umat disini bermakna millah, di atas satu agama, satu keyakinan. Dan sungguh kami di atas jejak mereka mengikutinya. Qala, nasarullaha an yudima alaina nikmat al-islam. Kita minta kepada Allah agar Allah subhanahu wa terus menerus melanggengkan kepada kita nikmat keislaman. Wal amna fil awtan, minta kepada Allah agar memberikan keamanan terus di negeri-negeri muslimin. Wa naj'alana ikhwatan muta'alifin ala kitabillah sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah agar menjadikan kita semua, menjadikan kita sebagai saudara, teman yang rukun, yang senantiasa rukun di atas Al-Quran, di atas kitabullah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa segala sesuatu. Nah, Allah alam suhab.